Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, yang dengan nikmat-nikmat-Nya Allah Subhanahu wa taala kembali sore hari ini kita dipertemukan di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita bertambahnya barokah untuk umur kita, bertambahnya barokah ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab pula majelis ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, yang manakala kita meniatkan thalabul ilm semata karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk min ajallil ibadat, termasuk seutama-utamanya ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis akhrajahu Ibnu Majah wa hadisun sahih. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, sehingga termasuk tanda Allah Ta'ala atau alamat Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan bagi seseorang, manakala seseorang tersebut diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama ini. Dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan fahamkan dia dalam perkara agama. Yang dengan sebab seseorang mendapatkan ilmu dan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi alamat pula Allah Ta'ala akan angkat derajat orang tersebut. Allah Ta'ala akan angkat kemuliaan orang tersebut, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa tingkatan derajat berupa derajat keutamaan. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membahas tentang kitab Akidah Tauhid. Pembahasan kita adalah tentang kewajiban mahabbatur rasul wa ta'dimuhu, mencintai Rasul alaihi salatu wassalam dan memuliakan beliau alaihi salatu wassalam. Namun satu sisi, jangan sampai ketika kita mengagungkan memuliakan beliau terjatuh pada sikap hulu, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam memuji, menyanjung atau memberikan kedudukan kepada beliau melebihi kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak boleh mengurangi batas sampai kemudian terjatuh pada sikap yang banyak dilakukan oleh orang di zaman sekarang ini, diantaranya dengan mengolok-olok, mencemooh atau mencaci, bahkan menghina Rasul alaihi salatu wasalam, apalagi memusuhi beliau alaihi salatu wasalam. Maka bab ini adalah membahas tentang wajibnya cinta kepada Rasul, wajibnya memuliakan Rasul, dan larangan tentang sikap hulu berlebih-lebihan serta sikap mengurang-urangi batas di dalam memuji, mendudukkan kedudukan beliau alaih salatu wassalam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui wajibnya kita sebagai hamba Allah, pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. cinta yang paling sangat, yang paling utama, yang paling nomor satu, yang paling besarnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat-sangat cintanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cinta kita adalah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Karena beliaulah kita dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran beliau kita ini mengenal Islam, mengenal iman. Lantaran beliau kita mengetahui petunjuknya Allah, agamanya Allah yang hak. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah taala yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agamanya hak. Telah kita ketahui kewajiban kita adalah mentaati, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menyelisihi jalan yang telah ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wasallam, menyelisihi petunjuknya Rasul. Jangan sampai kita durhaka kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Allah taala mengancam di dalam ayatnya orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam surah An-Nisa, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa saja yang durhaka, membangkang, menentang, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas bagi dia petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Jalannya orang yang beriman tidak lain adalah tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul alaihi salatu wasalam. Namun dia cari jalan yang lain. Tidak ada tunduknya kepada Allah, tidak ada patuhnya kepada Rasulullah. Tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul. Ini artinya berarti mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami kuasakan dia kepada jalan kesesatan yang dia tempuh. Nah, dia dikuasai, dikalahkan oleh kesesatan yang dia jalani. Selama dia menentang, membangkang, menyelisihi Rasul alaihi salatu wasalam, itu berarti bukan jalan petunjuk. Tetapi itu adalah jalan yang menyelisihi petunjuk. Berarti jalan yang mengarah kepada kesalahan, kekeliruan, kebatilan, kesesatan. Ini jalan yang ditempuh. Dan akhirnya nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, dan kami jeburkan dia dalam neraka jahannam. Pada akhirnya ke arah jahannam yang dia tuju hingga Allah taala jeburkan padanya. Nauzubillah. Dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka Allah taala pun mengingatkan dalam surah An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang itu takut kalau dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan tertimpa fitnah dan azab yang pedih. Imam Ahmad ketika ditanya, "Ya Imam, ayu fitnatin?" Fitnah apa? Orang menyelisihi petunjuk tuntunan Rasulullah itu terkena fitnah apa? Kata Imam Ahmad, al-kufur, bisa pada tingkat kekafiran. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak jalan kepada iman, Islam. Nah, kalau dia menentang Rasulullah, bisa menyeret dia berarti jatuh pada kekafiran. Menyelisih iman, menyelisih Islam bisa menjadi sebab jatuh kepada kekafiran. Wa na'udzubillah. sehingga ancamannya adalah azabun alim, azab yang pedih. Maka dari situ jemaah kaum muslimin, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan keberuntungan tidak lain adalah kita mengikuti, mencontoh, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Allah taala telah menegaskan, qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah uswatun hasanah, tauladan yang baik untuk kalian. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahmatullah. Maka kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan rahimahullahu taala, ay hafizahullah wa ra'ahu taala, hadis yang kita baca yang baru dua kemarin, Rasulullah SAW bersabda, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara, kalau tiga perkara itu ada didapati pada dirinya, maka dia akan merasakan lezat manisnya iman. Tiga perkara kalau ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan merasakan lezat dan manisnya iman. Apa itu tiga perkara tersebut? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selainnya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan yang lain-lainnya. Nah, seperti yang kita sebutkan, dia cinta kepada istri, dia cinta kepada anak, dia cinta kepada harta, dia cinta kepada kesenangan-kesenangan dunia. Wajar manusia. Zuyina linnasi hubbus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah ila akhir ayat. Allah taala jadikan hiasan kepada manusia dalam menyenangi wanita, anak, keturunan, harta berupa harta benda berupa perhiasan emas dan perak dan sebagainya. Nah, bahkan umumnya sebagaimana yang Allah taala nyatakan, wa innahu li khubbil khairi lasyadid. Manusia itu li khubbil khair, kepada cintanya kepada harta, al khair disebutkan adalah al mal sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir di antaranya, itu sangat cintanya kepada harta. Namun jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, cintanya kepada harta, cintanya kepada keluarga dan sebagainya, jangan sampai mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasul. Manakala dia mencintai Allah dan Rasul melebihi dari cintanya kepada yang lain, dia akan merasakan lezatnya iman. Dia bahkan akan menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasul itu barometer, patokan untuk mencintai yang lain-lainnya. Dia cinta kepada keluarganya karena cintanya kepada Allah dan Rasul. Dia cinta kepada harta juga karena cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai seseorang pun karena Allah Subhanahu wa taala. Al hubbu fillah wal bughdu fillah. Bahkan itu disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah ausaku murul iman. Sekuat-kuatnya tali keimanan seseorang itu adalah dia cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Itu ikatan iman yang paling kuat. Kalau orang itu sudah punya iman yang kuat, tali iman yang kuat, maka dia mencintai segala sesuatu karena Allah. Benci pun juga karena Allah. dia cinta kepada sesuatu karena Allah cinta kepada sesuatu tersebut, maka dia pun mencintainya. Maka dia cinta kepada orang yang beriman, cinta kepada kebaikan, cinta kepada ketaatan. Sebaliknya kalau dia membenci sesuatu, bencinya pun karena Allah, maka dia pun benci kepada kekafiran, benci kepada kemaksiatan, benci kepada kefasikan, benci kepada dosa, karena Allah membenci itu semua. Ini jamaah kaum muslimin rahimani rahmatullah. Sehingga sekali lagi diantaranya yang menjadikan sebab seseorang merasakan lezat dan manisnya iman, kata Rasulullah, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, tidaklah dia mencintai seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukda finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah taala selamatkan dia dari kekafiran. Setelah Allah taala memberikannya iman. Kama yakrahu ayyukdafa finnar, sebagaimana dia benci kalau dia dilemparkan ke dalam api. Nah, siapa ada orang yang mau dilemparkan ke api? Tidak ada. Maka begitu juga dia tidak mau jatuh kepada kekafiran. Maka dia akan menetapi keimanan. Nah, dia akan pegang keimanan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dan itu telah Allah taala nyatakan sebagaimana di dalam surah Al-Hujurat. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Namun Allah lah yang telah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Zayyanahu fi qulubikum, dan Allah taala menjadikan indahnya keimanan dalam kalbu kalian. Cinta iman dan merasakan indah, senang, nyaman, tenteram, bahagia ketika dia menetapi keimanan, hatinya terisi dengan keimanan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah kemudian menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Itu mesti. Kalau orang sudah cinta kepada iman, dia pasti benci kepada kekafiran. Kalau seseorang merasakan indahnya iman, pasti dia akan menganggap jelek, menganggap buruk kekafiran. Dia kuat imannya, maka dia ringan untuk taat kepada Allah, berat untuk maksiat kepada Allah. Itu mesti. Tapi kalau iman lagi melemah, nah, imannya lagi tipis, bisa jadi sebaliknya. Maksiat dia rasakan enak, asik, menyenangkan, giliran taat dia berat. Nah, ini jamaah kaum muslimin rahimani rahimah. Makanya iman dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam dinyatakan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah sepakat, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, tambah kuat, bertambah kokoh. Wa yanqus, bisa berkurang. Berkurang menjadi tipis, menjadi lemah. Yazidu bitta'ah, bertambahnya iman itu dengan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurangnya iman itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Orang ketika imannya kuat, biasa dia ringan sholat, terbiasa sholat. Ketika dia sekali saja belum mengerjakan sholat, masih ada beban tanggungan, dia gak nyaman, belum merasakan longgar karena belum sholat. Sampai ketika dia sudah selesai sholat, alhamdulillah. Rasakan manisnya iman, nyamannya iman, tentramnya hati, kolbunya dengan ketaatan. Tapi kalau iman lagi tipis, iman lagi lemah, nah giliran gak ngerjakan maksiat, gelisah. Itu sebaliknya. Maka jemaah kaum muslimin, iman ini akan berpengaruh ketaatan-ketaatan kepada seseorang, sebagaimana ketaatan itu pun berpengaruh kepada keimanan seseorang. Contoh di dalam ayat, ketika kita dibacakan ayat-ayat Al-Quran, apalagi faham maknanya, kandungannya, atau dijelaskan pengertian ayat-ayat Al-Quran, kita seperti mendapatkan siraman rohani, tetesan-tetesan nasihat langsung ke kalbu, maka terasa bertambahlah keimanan. Bahkan terkadang kita sadar dengan nasihat-nasihat itu, ternyata dosa-dosa yang lalu itu kita sesali. Kita kemudian berazam ingin bertobat, ingin memperbaiki diri. Nah, makanya sifatnya orang-orang yang beriman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah bagi mereka keimanannya. Ini jemaah kaum muslimin. Begitu juga orang-orang yang beriman dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu, dan tenanglah hati mereka, jiwa mereka dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang tenteram. Itu orang yang beriman. Gandengannya memang demikian. Orang yang beriman, dia barengi hatinya dengan zikrullah, ingat kepada Allah, taat kepada Allah, tenang hatinya, tenang, tentram jiwanya. Itu sudah gandengannya. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallah, siapa di dunia ini tidak mendapatkan surga, nanti di akhirat juga enggak dapat. Loh, kalau di dunia mendapatkan surga? Iya, yaitu berupa iman. Surga apa? Hidup itu tenang, nyaman, tentram. Kenapa? Ada iman. Itu nikmat. Itulah surganya dunia. Nah, kalau hidupnya tenang, tentram, nyaman, senang, bahagia dengan keimanan, nah, itulah ketentraman, kebahagiaan hidup di dunia. Itulah surganya dunia. Dengan itu nanti dapatkan surga di akhirat. Kata beliau, makanya kalau di dunia gak dapat surga, di akhirat juga gak dapat. Apa yang dimaksudkan surga di dunia? Yaitu tenang, tumakninah, nyaman, bahagia dengan keimanan. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, inilah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kita mencintai Rasul alaihi salatu wasalam itu karena mengikuti cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mencintai Rasul, kita pun mencintai Rasulullah SAW. Bahkan Allah memerintahkan kita cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Sebagai bentuk kewajiban bagi kita, ketika kita cinta kepada Allah, kewajiban kita juga mencintai apa yang Allah cintai. Nah. Namun sekali lagi, yang utama, yang prioritas, yang paling sangatnya adalah cinta kepada Allah, baru cinta kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Dan kita cinta kepada Rasul itu kita dahulukan daripada cintanya kita dari seluruh manusia. Kita cinta kepada istri, cinta kepada anak, tapi kita lebih cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita A, misalnya keluarga kita ngajaknya B, mana yang kita milih? Nuruti keinginan keluarga atau mengikuti keinginan Rasulullah? Maka kita harus mengedepankan mengikuti Rasulullah SAW. Kita lebih cinta kepada Rasul SAW. Keluarga kita kondisikan, kita nasihati untuk sama-sama diajak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, Imam Al Bukhari nomor 15 dalam Sahih Muslim nomor 44. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain." Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada kedua orang tuanya, bahkan dari manusia seluruhnya. Rasulullah SAW lebih dicintai olehnya. Nah, ini. Jadi cinta pertama kepada Allah, cinta kedua kepada Rasulullah SAW, baru nanti cinta yang ketiga adalah kepada orang tua. Intinya ibu dulu, ibu baru bapak, baru setelah itu mungkin istri, anak dan lain-lainnya. Itu tingkatan cinta kita. Cuma kaum muslimin rahimani rahmakumullah, bahkan bukan hanya memprioritaskan cinta kepada Rasulullah SAW dibandingkan seluruh manusia, bahkan cinta kita terhadap diri kita sendiri harus di bawah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Lebih kita cinta kepada Rasul dibandingkan cinta kita terhadap diri sendiri. Nah, ini artinya kalau misalnya Rasulullah SAW menghendaki kita itu A misalnya, sementara nafsu kita menghendaki B, kita harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Mengedepankan cinta kita kepada Rasulullah daripada cinta kita terhadap diri sendiri. Nah, itu kita saat ini. Bahkan kalau zamannya Rasulullah masih hidup, para sahabat itu lebih mengutamakan keselamatan Rasulullah dibandingkan keselamatan dirinya sendiri. Karena lebih cinta kepada Rasulullah. Maka ketika Rasulullah SAW semisal di perang Uhud, Rasulullah SAW bahkan sempat diserang oleh musuh, didekati oleh musuh, para sahabat pun segera setelah tahu, segera mengelilingi Rasulullah menjadi tameng. Nah, dirinya terkena tombak, terkena panah, tidak mengapa. Yang penting Rasulullah SAW selamat. Karena cintanya kepada Rasulullah SAW lebih daripada cintanya terhadap dirinya sendiri. Ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, begitu juga oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, juga Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu suatu kali mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Kata Umar, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari seluruh orang kecuali diriku." Kata beliau, "Kecuali diriku." Faqal, maka saat itu Rasulullah SAW mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah, sampai aku lebih engkau cintai sekalipun dibandingkan dirimu, wahai Umar. Mendengar demikian kata Umar, "Fa innakal an ahabbu ilayya min nafsi." Maka sejak sekarang engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai sekalipun dibandingkan diriku. Maka disambutlah oleh Rasulullah, "Al-an ya Umar." Baru inilah ya Umar, baru yang demikian ini yang benar ya wahai Umar. Nah, Rasul alaihi salatu wasalam harus lebih kita cintai dibandingkan cinta kita terhadap diri kita sendiri. Ini jamaah kaum muslimin. Nah, jadi kalau kita berhadapan dengan tuntunan Rasulullah, mari. Kalau itu memang perkaranya wajib, diwajibkan oleh Rasulullah, kita harus menundukkan hawa nafsu kita. Jangan kita mengedepankan hawa nafsu kita. Kita ikuti kewajiban tersebut. Nah, ini jamaah. Adapun sunnah-sunnah kita berusaha menjalaninya, karena itu adalah lebih dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasalam bagi kita mendapatkan pahala kalau mengerjakannya. Salat kita kerjakan 5 waktu. Ini wajib. Wajib secara nas Al-Qur'an, secara nas hadis. Salat-salat rawatib, qobliyah ataupun ba'diyah, kita berusaha sebisa mungkin untuk bisa mengerjakannya, walaupun itu sunnah, dapat kita pahala, karena bahkan menyempurnakan kekurangan sholat-sholat wajib kita. Dan ini termasuk rahmatnya Allah. Hampir-hampir tidaklah ada amalan kecuali ketika amalan itu amalan wajib, ada dilengkapi dengan amalan sunnah. Karena diantara fungsinya amalan sunnah itu melengkapi, menambal kekurangan yang ada di dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada infak wajib, zakat mal bagi yang sudah terkena wajibnya. Ada infak sunnah, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Demikian. Ada haji wajib, ada haji sunnahnya. Demikian. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka di hadis ini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah wa ta'ala, "Fafi hadza bayanun anna mahabbatar rasul alaihi salatu wasalam wajibatun wa muqaddamatun ala mahabbati kulli syai siwa mahabbatillah." Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajib dan harus didahulukan dibandingkan mencintai segala sesuatunya kecuali selain cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada Allah nomor satu. Setelah itu adalah cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Fa inna tabi'atun laha. Karena cinta kita kepada Rasul itu mengikuti cinta kepada Allah, lazimatun laha, dan keharusan. Karena kita cinta kepada Allah, juga harus kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha mahabbatun fillah wa li ajlihi. Karena cinta kepada Rasul itu adalah cinta karena Allah dan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Tazidu bi ziyadati mahabbatillah fi qalbil mu'min. Bisa bertambah tingkat cintanya kepada Rasul alaihi salatu salam seiring dengan seorang hamba itu semakin cinta kepada Allah. watangkusu binaksiha, dan akan berkurang ketika seseorang cintanya kepada Allah berkurang, berkurang pula cintanya kepada Rasulullah SAW. Begitu juga cinta kepada Rasulullah SAW berkurang, berkurang pula cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya jemaah kaum muslimin, dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Taala dalam surah Al Imran, ketika orang-orang itu datang ngaku cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, kalau kalian memang benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Mengikuti Rasulullah SAW, mentaati Rasulullah SAW, termasuk cinta kepada beliau, mengikuti tuntunan beliau, mencontoh beliau alaihissalatu wassalam, baik dalam hal akidah, baik dalam hal ibadah, dalam baik masalah akhlak, perilaku, adab, mencontoh Rasul alaihissalatu wassalam, mengikuti Rasul alaihissalatu wassalam. Ini jemaah. Dan ini yang membedakan orang itu nanti dapat pahala dengan tidak, itu karena di sini, karena cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah, dan karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, orang ini sama-sama minum, misalnya pakai sama-sama dengan tangan kanan, tapi ini dia tahu dia minum dengan kanan, dimulai dengan bismillah, karena mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, mencontoh dan mentaati Rasulullah, maka ini dapat pahala. Nah, satunya lagi gak pakai basmalah, pakai tangan kanan, tapi gak meniatkan karena dia gak punya ilmu, pokoknya ya asal minum gitu saja. Makanya terkadang tangan kanan, terkadang tangan kiri. Nah, kalau orang tahu, dia senantiasa tangan kanan. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu wa la tasrabu bisimal, fa inna syaitan ya'kulu wa yasrabu bisimal. Jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, di sini bedanya. Jadi kalau orang tahu ilmu, ketika dia mengamalkan tuntunan Rasulullah, dia makan minumnya dengan tangan kanan, dengan baca bismillah apalagi, nah dia dapat pahala. Sementara orang sekalipun dia pakai tangan kanan, tapi gak meniatkan untuk mengamalkan ilmu, tidak meniatkan untuk mengikuti tuntunan Rasulullah, gak dapat pahala. Kenapa? Beda niatnya, beda ya ini pendorongnya. Innamal a'malu bin niat, amalan itu tergantung pada niat. Ini jemaah kaum muslimin. Orang sama-sama tidur miring ke kanan. Nah, ketika tidur sama, si A tidurnya dengan miring ke kanan, si B juga dengan miring ke kanan. Nah, tapi si A ini dia tahu dia tidurnya miring ke kanan itu karena mengikuti sunnahnya Rasul. Rasul itu kalau yakni tidur ala sikil aiman, di atas bagian yang kanan, tulang rusuk yang kanan ini di bawah, miringnya begitu. Nah, si A meniatkan seperti tidurnya Rasulullah, dapat pahala. Si B tidurnya juga begitu, tapi gak meniatkan mengikuti Rasulullah, gak dapat apa-apa, sekedar mubah saja, tapi si A dapat sunnah. Nah, itulah bedanya jemaah. Bedanya di situ. Orang tahu ilmu mengikuti tuntunan Rasulullah dengan yang tidak. Sama-sama kadang amalannya kelihatannya sama, tapi nilainya beda. Apalagi kalau menyelisihi. Nah, enggak tahu ilmu akhirnya santai aja minum dengan tangan kiri. Megang makanan, kue misalnya, makannya dengan tangan kiri. Lah, ini menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau ada udzur, kalau ada halangan, misalnya memang cacat tangan kanannya, lain perkara. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani jiwa kecuali yang dia mampu. Dia enggak mampu pakai tangan kanan memang. Yang ada cuma tangan kiri, maka itu lain perkara. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sinilah sekali lagi pentingnya ilmu, tahu tuntunan Rasulullah yang dengan itu akan memperbaiki niat tujuan ketika kita beramal. Sehingga ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala menghabarkan yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini hasilnya. Kalau kita mengikuti Rasulullah akan menjadikan sebab Allah cinta kepada kita dan kekurangan-kekurangan kita, kesalahan kita akan diampuni insyaallah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan yang sangat besar, di mana kita nanti menghadap Allah kita butuh kepada cintanya Allah. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan kita diterima, adapun kesalahan-kesalahan kita diampuni. Ini sangatlah kita butuhkan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau selanjutnya, wa kullu man kana muhibban lahu fa inna ma yuhibbu fillah wa li ajlihi. Dan setiap orang yang mencintai Rasulullah SAW tidak lain adalah kecintaannya karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mahabbatu sallallahu alaihi wasallam taqtadi ta'dimahu wa tawqirahu wa tiba'ahu wa taqdima qawli ala qawli kulli ahadin minal khalqi wa ta'dima sunnatihi. Kata beliau, dan cinta kepada Rasulullah itu menuntut, nah jelas harus mengandung untuk mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati Rasulullah, mengikuti Rasulullah, mendahulukan ucapan Rasulullah dibandingkan ucapan orang lain, dan juga memuliakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini adalah tuntunan. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kita suruh ngikutin, jangan mendahului, tapi kita di belakangnya. Apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu kita ikuti. Nah, jangan kemudian Allah dan Rasul suruh ngikuti selera kita. Gak bisa, kita yang mengikuti seleranya Allah dan Rasul. Makanya orang yang beriman itu siarnya adalah ketika diajak menuju Allah dan Rasulnya, mengikuti Allah dan Rasulnya tidak lain adalah sami'na wa ata'na. Sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam surah An-Nur ayat 64. Innamakana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Tidak lain ucapannya orang-orang yang beriman ketika diajak menuju Allah dan Rasul, tidak lain adalah mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Ini beda dengan pengikutnya Nabi Musa. Pengikutnya Nabi Musa ketika diajak, diseru oleh Nabi Musa, jawabannya begini, sami'na wa asoina. Kami dengar, tapi cuman kami dengar, kami gak akan ikuti. Nah itu orang Yahudi. Ya kami dengar ya, kami dengar, tapi jangan berharap kami ikutin. Nah ini dengar tapi untuk bangkang. Tapi kalau orang yang beriman, dengar untuk taat. Bukan hanya sekedar didengar, dengar, tunduk, patuh. Itulah sami'na wa ata'na. Kalau demikian ternyata terbukti dalam kehidupannya sebagai orang yang beriman, punya sikap yang demikian, sifatnya demikian, kata Allah, ulaika humul muflihun. merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Ini jemaah, kuncinya itu. Jadi hidup kita ini akan beruntung, hidup kita ini akan menang, hidup kita ini akan selamat. Prinsipnya itu dua kata, sami'na wa ato'na. Kami siap dengar dan kami taati. Apa yang didengar? Qala Allah wa qala Rasul. Firman-Nya Allah dan sabdanya Rasul. Dan itu yang ditaati. Makanya Allah Ta'ala mendidik kita, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Jangan engkau mendahului Allah dan Rasul-Nya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, jangan kamu berpendapat kecuali setelah Allah dan Rasul-Nya berpendapat. Nah, jangan kamu menentukan ini boleh, ini halal, kecuali setelah memang Allah dan Rasul-Nya menyatakan itu halal. Ini haram, jangan, kecuali setelah Allah dan Rasul-Nya memang menyatakan itu haram. Ini baik, baik itu adalah mengikuti Allah dan Rasul, bukan baik karena selera kita. Nanti kalau kembalinya ke selera masing-masing akan beda-beda kebaikan itu. Akhirnya katanya perkaranya adalah perkaranya nisbi kebaikan itu. Tergantung orangnya akhirnya. Padahal kebaikan yang mutlak, kebenaran yang mutlak itu adalah apa yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Maka perintahnya ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Itulah kunci suksesnya hidup. Kita punya keluarga, mari kita kelola keluarga kita untuk taat kepada Allah dan Rasul. Kita punya pekerjaan, mari pekerjaan kita jangan sampai itu ada unsur maksiat, durhaka kepada Allah dan Rasul, ada unsur dosa, ada unsur haram, jangan. Nah, itulah artinya kita tetap mengikuti Allah dan Rasul, tidak mendahului Allah dan Rasul. Itu dalam segala perkara jemaah. Sudah disampaikan ayatnya, sudah disampaikan hadisnya, enggak boleh kita bantah. Oh, tapi pendapatnya si fulan atau pendapatnya dokter fulan atau pendapatnya insinyur fulan, enggak boleh. Allah dan Rasul sudah menetapkan, enggak ada siapapun yang boleh kita dahulukan mendahului Allah dan Rasul. Inilah prinsipnya orang yang beriman. Makanya semuanya dibawa ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Inilah prinsipnya orang yang beriman jemaah kaum muslimin. Sekali lagi, kita cinta kepada Rasul tentu mengharuskan kita mengagungkan sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti adalah kita senantiasa bersolawat dan salam atas Rasul alaihi salatu wasalam. Ya innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat atas Nabi. Kalau Allah bersolawat artinya menyanjung, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikatnya pun juga demikian, artinya mendoakan kebaikan. Kita juga mendoakan kebaikan. Salawat kita atas Nabi artinya kita mendoakan kebaikan. Loh, Rasulullah SAW kan sudah full dapat kebaikan. Ya Rasulullah, tetapi kita sebagai bentuk cintanya kita adalah mendoakan kebaikan. Tidak bedalah kita ini cinta kepada orang tua, maka kita doakan kebaikan. Orang tua cinta kepada kita, maka orang tua doakan kebaikan kepada kita. Ini jemaah kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, bersolawatlah atas Nabi, wasallimu, dan sampaikanlah salam. kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap attahiyat kita, attahiyatulillah, maka wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita setiap tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir kita baca salawat. Di akhir juga, di akhir kita tutup dengan salawat Ibrahimiyah. Namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini salawat kita menunjukkan kita cinta Rasul. Nah, makanya kita cinta Rasul, kita agungkan tuntunan Rasul. Cinta Rasul tapi menyelisihi Rasulullah. Tidak butuh kepada sunnah Rasulullah, tuntunan Rasulullah. Ini namanya butek, bohong, dusta. Ada aliran aneh, ngaku cinta Rasul, ngaku umatnya Rasul, tapi ingkaru sunnah. Gak mau nerima-nerima hadis. Nah, gak bisa. Rasul sendiri sudah menyatakan taraktu fikum amroini lam tadillu ba'dahuma ing tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat setelah dua perkara ini kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan hadis-hadisku. Pak Ustadz, kan ada hadis lemah, ada hadis palsu, ada hadis sahih. Alhamdulillah para ulama sudah meneliti mana yang sahih, mana yang palsu, mana yang lemah. Kita ikut ulama, kita pakai yang sahih-sahihnya. Nah, itu jemaah. Alhamdulillah. Makanya para mubalig, para dai, para khatib kalau nyampaikan hadis harus betul-betul yang jelas-jelas sahih. Kalau nyampaikan yang dhaif, yang palsu, itu dalam rangka menerangkan kepada umat, ini hadisnya lemah, ini hadisnya palsu, supaya umat tidak pakai. Demikianlah tuntunannya kita. Demikian jemaah kaum muslimin rahimahumullah, apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan dan kekeliruan saya minta maaf. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.